Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati rahimakumullah wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar. Kali ini kita di surat Ali Imran ayat ke-69, insyaallah sampai ke 71, dan insyaallah nanti selesai dari menafsirkan ayat-ayat tersebut akan kita pelajari konteks yang berlaku di tanah air, refleksi dari apa yang terjadi di tanah air belakangan ini insyaallah dicocokkan dengan ayat ini, ayat-ayat yang akan kita bahas insyaallah taala. Di tiga ayat yang akan kita bahas, masing-masingnya itu ada lafal ahlul kitab. Itu ada lafal ahlul kitab yang telah kita sebutkan. Maksud dari ahlul kitab asalnya adalah al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen. Tetapi kendati pun seolah-olah ada keterpujian dengan penyebutan Alkitab ternisbatkan kepada mereka, melainkan ini ada maksud celaan juga terhadap mereka. Kenapa kok mereka yang memegang Alkitab, yang bisa baca, bisa nulis, tetapi malah justru tidak mengikuti kebenaran? Kenyataan bahwasanya orang pintar itu enggak mesti benar, itu sudah ada sejak zaman ahli kitab ini, awal-awal ahli kitab, dan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau orang kuasa tapi enggak benar, itu sudah ada sejak zaman Fir'aun, bahkan sebelumnya zaman Nabi Ibrahim. Ya, kalau penguasa enggak benar itu sudah banyak sejak zaman dulu. Ya, adapun kalau orang pintar ngerti, bisa baca, bisa nulis, itu ada sejak zaman Yahudi. Ya, mereka ngerti, edukatif, tapi gak benar. Ya, maka pinter saja gak cukup, harus benar. Harus benar. Walaupun gak pinter-pinter amat, tapi benar insya Allah selamat gitu. Ya, tapi kalau misalnya pintar tapi enggak benar, dia enggak selamat dan bisa membuat orang lain juga terjerumus seperti dirinya. Apalagi kalau orang pintar seperti ini diidolakan oleh masyarakat, maka lebih bahaya lagi. Mari kita bahas jemaah sekalian firman Rabb kita Azza wa Jalla Al-Karim ayat 69, waddat ta'ifatum min ahli al-kitabi law yudhillunakum وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Segolongan ahli kitab, ta'ifah, segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kalian. Di sini waddat, waddat yaitu keinginan, keinginan yang cukup kuat. Ta'ifah ditafsirkan dalam tafsir Al-Aisar artinya firqatun, suatu kelompok yang mereka adalah al-ahbar war-ru'asa'u fi ahli kitab. Mereka adalah ahbar. Ahbar itu adalah ulama. Ya, hibar itu tinta. Ya, ulama zaman dulu disebut ulama karena mereka bisa nulis, bisa baca, bukan orang awam biasa. Warruasa dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ayat 69 ini artinya suatu golongan, ada segolongan dari ahli kitab yang pengen menyesatkan orang-orang muslim. Nah, suatu golongan ini kan majhul, enggak ketahuan siapa. Ya. Mereka berada di tengah-tengah ahli kitab, di tengah-tengah Yahudi atau Nasrani. Lah mereka ini siapa? Ah, ditafsirkan oleh ulama mereka adalah al-ahbar war ru'asa. Al-ahbar di sini adalah ulama-nya ahli kitab. Ru'asa di sini tokoh masyarakat mereka. Ayat. Kalau bahasa kita dua ini kita kemas dengan istilah ulil amri. Ya. Jadi ulil amri atau waliul amri, ulul amri itu dua model. Imma waliul amri dalam masalah otoritas kekuasaan dan mereka adalah pemerintah, penguasa, atau waliul amri dalam masalah ilmu, mereka adalah ulama, ya. Nah, ulama dan tokoh masyarakat, penguasa masyarakat dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu mereka punya keinginan lau yudhillunakum, sekiranya mereka bisa menghancurkan atau menyesatkan kaum muslimin. Ya. Ini pengkhabaran dari Allah Azza wa Jalla akan karakter yang ada pada diri mereka. Jadi tokoh-tokoh kafir dan ulama-ulama mereka itu kepengin orang-orang Islam itu lemah, menjauh dari agama Islam, walaupun tidak harus ke agama mereka. Yang kadang-kadang mereka sebut apa toleransi atau apalah gitu ya, dan seterusnya. Begitu ya dikabarkan di sini. Nah, kemudian kata Allah, wama yudhilluna illa anfusahum wama yash'urun. Perhatikan kalimat ini. Ya. Wama yudhilluna illa anfusahum. Ma di sini manafiyah, menafikan. Tidaklah mereka mampu menyesatkan illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Ya. Di sini ada nafi dan ada isbat. Menafikan kemampuan mereka menyesatkan orang beriman, dan ada isbat, yaitu yang mereka sesatkan justru diri mereka sendiri sebenarnya. Arti lainnya, mereka justru melakukan itu sia-sia. Mereka berusaha menyesatkan kaum muslimin, tapi mereka justru makin jauh dari kebenaran. Justru itu maka menimpa ke mereka mudaratnya. Tapi kan kita akan bertanya, bukannya justru orang Islam itu mereka sangat konsumtif terhadap produk-produk mereka. Produk di sini bukan produk materi ya. Maksudnya bukan seperti odol, mobil, bukan itu maksud saya. Kita enggak ngomongin tentang itu jemaah ya. Kita bicara tentang suatu makna, karakter. Ya, produk yang berupa karakter, sikap, perayaan dan seterusnya. Bukannya justru sekarang sebagian dari anak-anak muda ada yang pengen jadi footballer, pesepak bola, ya. Kemudian gaya goceknya juga mirip-mirip dengan pemain mega bintang dunia. Tashabbuh bil kufar, ya. Bukankah di antara muslim banyak yang seperti banyak? Banyak dari kita juga ya, mungkin suka bola saking senangnya itu sampai jalan potongan rambut pun, ya, ngikutin main bola. Kan ada pemain bola gundul depannya jengger ayam, ya kan? Ada. Kadang diikutin. Yang ngepang juga ada itu, bukan bola tapi pang, anak pang, ada yang ngikutin. Dulu waktu Kalibata City ini belum ada, masih bataknya baru ada, ya. Itu kan di sini batak di sini, ya. Kali sama City-nya belum ada, ya. Nah, dulu di sini pabrik sepatu batak. Seberang kan rel kereta. Di kereta kan ada gardu-gardu, ada gardu apa? Pos-pos buat palang pintu kereta tuh. Ya kan ya? Dulu kan sebelah situ tuh di samping itu ada warung. Warung-warkop. Bukan yang sebelah sini. Bukan yang baru dihancurkan berapa tahun yang lalu, bukan, yang dulu di sebelah sananya. Ada warkop tuh di situ. Itu biasa nongkrong dulu anak pang di situ, Pak. Di situ banyak anak pang di daerah ini, yang di daerah ini. Dulu tahun 2006, 2007, 2008. Saya pikir waktu itu belum ada deh Kalibata City kalau enggak salah. Ini Kalibata City berapa? Tahun berapa lahirnya? 2010 bukan? 2010 pembangunan mulai? 2008. Ah, sebelum-sebelum itu. Ya. Masih ada pabrik sepatu bata, minimal lapangannya lah, ya. Nah, itu di situ banyak komunitas pang waktu itu. Di situ waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ya agak terbebas Jakarta dari di Pasar Minggu juga tahun-tahun itu banyak di terminalnya. Kalau sekarang di Keramat Jati biasa sore-sore, ya. Saya bukan karena saya simpatik sama anak pang, bukan, tapi emang kelihatan aja. Coba enggak kelihatan saya enggak tahu, ya kan? Nah, coba. Sekarang di antara adik-adik kita ini atau anak-anak kita, ya kalau misalnya saya mau misalnya kita orang tua gitu ya. Itu rela untuk menstylekan fashionnya sesuai dengan bagaimana orang kafir. Yang kata Nabi SAW, "Tattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian pasti akan mengikuti track-track, ya, jalur-jalur orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasara. Sampai walaupun mereka ke lubang, pasti ikuti itu. Gitu kan? Apakah emang ada orang Kristen kemudian masuk ke lubang biawak misalnya? Enggak ada. Ini kinayah. Kiasan dari Rasulullah SAW dalam artian, sampai sesuatu yang enggak mungkin dilakukan oleh Muslim, diikuti oleh Muslim. Ya. Mana ada sahabat tabi'in rambut jengger kayak gitu ngepang kemudian piercing di mana-mana. Ya. Kemudian gespernya apa namanya? Belt. Ya, gesper namanya. Ya. Ada taring-taringnya tuh. Ya. Ah, di sini ada gambar ketato, kemudian lubang-lubang gede banget ini apa? Cuping telinga ini. Ya sama perempuan gedean ini ya. Tuh. Sampai hal yang mustahil, yang enggak masuk akal bagi seorang muslim akan dilakukan. Tapi coba kalau misalnya pakai baju koko, enggak pede. Ya, koko dalam artian baju takwa, ya, bukan koko dalam artian aslinya ya. Baju takwa. Enggak pede. Atau suruh pakai sorban Saudi. Wah, enggak serem. Tapi kenapa pakai yang seperti itu mau? Begitu. Ikut. Apakah kenyataan ini dan hadis Nabi tadi yang kita sebutkan bertabrakan dengan waddat ta'ifatum min ahli alkitabi law yudhillunakum wama yudhilluna illa anfusahum wama yash'urun? Mereka tidak akan mampu untuk menyesatkan orang-orang mukmin kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari bahwasanya dengan upaya mereka makin jauhnya mereka dari kebenaran. Apakah kontradiktif? Tidak. Bagaimana tidak kontradiktif antara ayat dengan kenyataan? Lau yudhillunakum di sini, kum antum yang dimaksud di sini adalah kalian, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad dan para sahabat. Apakah ada Nabi Muhammad, para sahabat mengikuti jejak orang-orang kafir bertasyabuh dengan mereka? Hampir-hampir ada, tapi enggak terjadi. Enggak terjadi. Ya. Tadinya ada yang, "Wah, kita ini aja ya Rasulullah untuk mengumandangkan masuknya waktu sholat kita pakai trompet." Rasulullah tahzir, enggak bisa itu. Oke, orang Yahudi jangan. Ya udah ya Rasulullah, ada ide lain. Pakai apa? Lonceng. Itu kayak Nasrani. Akhirnya kemudian salah seorang sahabat bermimpi dan dilantunkan dalam mimpi itu lafal-lafal azan. Akhirnya mulailah syariat azan dari situ. Dari semua panggilan atau seruan untuk praying, untuk doa, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya, cuman Islam yang tidak pakai musik. Betul enggak? Betul enggak, Pak? Ah. Betul. Karena agama ini tidak bisa jaya dengan musik. Beneran. Seandainya agama ini bisa jaya dan masuk ke relung hati dengan musik, tentulah sampai zaman Rasulullah itu pasti akan dilakukan oleh beliau. Ya enggak? Buktinya enggak diambil tuh. Ada enggak mengadopsi Yahudi? Enggak, jangan itu Yahudi. Enggak mengadopsi Nasrani, jangan itu triknya Nasrani. Kita pakai nanti ada azan, pakai lafal. Enggak pakai trompet. Ah enggak, trompet itu ada maknanya enggak, Ikhwan? Pret pret pret kan gitu doang kan? Kemudian kalau misalnya Nasrani pakai lonceng, kan biasanya sama bareng-bareng tuh, ya kan? Tang dong dong dang dong gitu. Kemudian juga di beberapa agama lain pakai alat musik semuanya. Kita pakai apa, Ikhwan? Pakai ilmu dan cukup suara orang. Iya enggak? Dan lihat Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu udah satu maknanya bagus banget. Dan diakhiri dengan Allahu Akbar. Kalau seorang muslim berpikir, maka betul ya. Udah cukup syarat kita jauh lebih baik daripada mereka. Dan lebih keren gitu. Karena cukup dengan lafal kita paham masuk ke hati. Coba ada lonceng. Ya. Adapun musik-musik religius, apakah mereka mencari iman di situ? Enggak, nyari intonasi. Nyari intonasi dan aransemen musikal. Ya enggak? Eh, Pak. Coba aja. Ya. Coba aja album-album religi itu besok-besok enggak pakai instrumen, enggak pakai musik. Adapun yang akapela enggak pakai back sound. Enggak ada, cuma satu doang, enggak ada chorusnya, udah satu orang doang gitu. Pasti mereka bilang, mendingan khutbah kalau gitu mah, enggak usah pakai itu kan. Ya, nanggung banget sih, enggak usah bikin album, khutbah Jumat aja sana. Islam enggak ada tuh. Membangkitkan semangat religius dengan instrumen alat musik enggak ada. Enggak ada. Kalau ada, sebutkan riwayatnya dari Nabi atau dari Nabi-Nabi sebelumnya. Atau okelah, kita enggak tahu riwayat Nabi sebelumnya. Dari Nabi Muhammad SAW. Justru melarang hal tersebut. Dari sahabat, enggak ada. Tabi'in, tidak pakai. Dan mereka orang-orang paling soleh. Sementara kita mau mencontoh yang lebih soleh supaya lebih soleh, malah justru dari cara yang kurang tepat. Dan ternyata itu aslinya tradisi apa? Tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam ketika mereka untuk merasukkan dogma agama atau kesyahduan sanubari ke kalbu mereka, itu pakai musik. Dan diadopsi oleh sebagian firqah dan kelompok dari kaum muslimin, saudara-saudara kita. Begitu, Ikhwan. Ya? Begitu. Mulai diikuti. Dan itu yang diinginkan juga oleh orang-orang kafir. Nah, terus gimana ya? Di sini kan kata Allah tidak akan mereka bisa menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Orang muslim enggak bakal bisa. Orang muslim kalau versi Nabi Muhammad dan para sahabat enggak bisa disesatkan. Kenapa? Pertama, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Rasulullah. Ketahuilah di antara kalian ada Rasulullah. Yaitu di antara sahabat ketika itu ada Rasulullah. Yang mana apa-apa mereka akan merujuk ke Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattab pernah suatu ketika minta izin untuk membaca salah satu dari kitab agama Samawi. Ya. Entah Injil, entah Taurat. Ana tidak ingat. Tapi salah satu kitab itu. Taurat. Serta merta Nabi Muhammad SAW marah. Dan Umar itu orang yang luar biasa, ya, mempunyai apa ya, kekuatan juga dan agak keras. Kalau udah Rasulullah marah, enggak berani Rasulullah, Umar bin Khattab. Kenapa marah? Sampai bilang, sekiranya Nabi Musa pun hidup, maka dia akan ikut dengan syariatku. Artinya udah, kamu enggak usah lagi buka buku seperti itu. Yang maksud Anda di sini, jemaah sekalian, ada kiainya ketika itu, ada ulamanya yang didengar omongannya dan benar omongannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga para sahabat enggak berani bikin-bikin sendiri. Kalau sekarang gimana, ikhwan? Nah, sekarang gimana? Banyak dari kita bikin-bikin sendiri. Ritual ini baru, ritual itu baru, lama-lama apa? Ritual baru-baru tersebut, entah sesuai kearifan lokal, sesuai dengan tradisi jahiliyah, sesuai dengan tradisi orang kafir, ikut aja. Yang penting dianggap masyarakat baik, akhirnya terdistorsikanlah kebenaran asli Islam dengan hal-hal pembaharuan yang tidak ada dalam Islam. Yang tadinya orang-orang kafir enggak bisa nyesatkin kita, sekarang mulai kemudian menguasai sebagian dari kita, bahkan lahan-lahan secara material pun mulai dikuasai. Ketika makna sudah dikuasai, maka materi itu lebih mudah lagi dikuasai, ikhwas kalian. Ya. Ketika orang-orang Islam sudah mulai meninggalkan agama, yaitu atau afwan maksudnya sudah mulai meninggalkan kemurnian akidah dan juga ibadah dalam Islam, maka mulai di situ orang-orang kafir sangat mudah untuk mencaplok, baik secara makna apalagi secara materi, gampang. Ya, karena hati banyak dari orang muslim sudah mulai tunduk dan takjub kepada orang kafir. Kayak misalnya seorang pemuda mempesonakan, membuat jadi seorang bapak yang memiliki anak gadis terpesonakan dengan pemuda ini. Pemuda ini jangankan mungkin belum menawarkan diri, tetapi ditawar sama pemain, udah kamu sama anak saya aja. Lihat, kalau hati sudah tertawan, materi pun datang. Maka tidak heran kalau tanah-tanah mulai dicaplok oleh asing misalnya. Kenapa begitu? Bisa terjawab sendiri, jemaah sekalian. Maka itu kembali ke siapa sekarang? Ayo kita bangun diri kita. Mulai dari ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa memblokir kejahilan. Dengan ilmu, insya Allah orang-orang jahil seperti itu, orang-orang kafir, itu kita bisa membentengi diri kita dari mereka, ikhwan sekalian. Iya. Apalagi ilmu-ilmu akidah, tauhid, Pak. Kalau kita nih, ilmu akidah dan tauhidnya benar, kita enggak takut sama siapa-siapa, beneran. Tapi kita memang masya Allah seperti ini kondisinya. Bukan putus asa, tetapi kita melihat realita. Di India itu ada banyak, di India kan daerah berpatung kan ya, namanya agama resminya mayoritas Hindu, patung. Bahkan sebagian mensucikan sapi atau misalnya, dan mengkultuskan ular kobra. Lihat, agama-agama musyrikin itu agama-agama illogical, enggak logis. Ya. Kobra lewat, hati-hati. Ya, sapi lewat diagungkan, sapi. Ya, walaupun di Solo juga ada yang kayak gitu, ya. Nah, suatu ketika ada kunjungan King Saudi, Raja Saudi ke salah satu daerah India. Ya. Ya kayak pernah juga ke Indonesia belakangan ini kan, alhamdulillah. Waktu itu ke India, mengunjungi suatu daerah di India. Apa yang orang-orang Hindu lakukan? Semua patung-patung dikoverin, Pak. Dikoverin di sini apa? Dibungkus, ditutupin. Kenapa, ikhwan? Apakah Raja Saudi ketika itu memerintahkan itu? Enggak. Dan mungkin belum tentu tahu akan ada banyak patung-patung di pinggir jalan. Tapi kemudian dikemas supaya King Saudi ini enggak ngelihat. Ini yang disebut oleh para ulama haibatut tauhid. Kewibawaan tauhid. Ya. Kewibawaan tauhid. Orang kalau misalnya takwanya dan tawakalnya kepada Allah itu kuat, maka dia tidak takut kepada siapapun, bukan dalam artian dia nantangin siapapun, bukan, tetapi dia hanya tawakal kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Yang itu membuat orang-orang itu merasakan kewibawaannya dari jarak jauh. Seperti itu, jemaah sekalian. Ya. Baik. Jadi bangun masyarakat kita, berawal dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita, dengan bangunan keimanan dari segi akidah yang benar, dengan bangunan keislaman dari segi ritual yang sesuai dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka khalas. Yang menjaga kita bukan tameng, bukan benteng, bukan pagar, bukan apa-apa melainkan Rabbul Alamin. Adapun kalau misalnya ternyata dari segi keimanan kita belum mengkiblatkan dan membangun iman kita lillahi ta'ala, atau dari segi keislaman ritual kita masih aur-auran, ada yang semi tradisionalis, ada yang fanatik dengan tradisi lokal, ada yang anti dengan sunnah dan seterusnya, masih campur aduk. Maka disinilah letak kesalahan kita. Ya, banyak orang sekarang mikir ketika terjadi suatu kekacauan, kesulitan, keburukan, itu tidak mencari akar masalahnya di mana. Ya, akar masalahnya itu ada di kisaran dua, imma karena tauhidnya tidak ada atau kurang, atau karena ibadahnya enggak benar. Kalau akar masalah ini dua-duanya betul-betul diobati, bagi semua jemaah Nurullah misalnya, atau siapapun dari masyarakat Rawajati atau Kalibata, maka wallahi yang jaga kita itu bukan polisi, bukan tentara, Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Allah Ta'ala. Ya, mungkin berupa manusia, mungkin berupa burung. Coba perkataan Abdul Muttalib bagaimana ketika ditawan banyak binatang peliharaannya oleh Raja Abraha. Datang kemudian Abdul Muttalib sendirian ngadepin Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Raja tersebut sebenarnya bukan raja langsungnya, tapi perwakilannya. Raja tersebut, anggap kita raja, kita anggap dia raja. Raja tersebut bilang, nah ini baru nih orang Quraisy yang aku kagumi, datang nih, ini yang disebut pemberani nih. Ayo, kamu mau ngelobi, gitu katanya. Kan mau ngancurin Ka'bah itu, raja Yaman itu. Maka kata Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, enggak, saya mau nagih hewan-hewan gembalaan peliharaan saya yang kamu tawan, balikin. Kaget itu raja itu. Tak kira orang Quraisy berani-berani, tak kira kamu berani, sampean tak kira berani loh mas, gitu kan? Ternyata kemari itu bukan untuk mendefend Ka'bahmu, tetapi justru materialistis kamu itu, sampai cempek diurusin gitu loh. Nah kalau bahasa Jawanya gitu, udah darurat kayak gini kok wedus. Ya, unta diurusin. Lihat tuh. Ya. Apa jawaban Abdul Muttalib gimana, Pak? Jawaban Abdul Muttalib, itu unta saya pemiliknya. Adapun rumah itu, yaitu Ka'bah, itu ada Rabb-nya. Ada pemiliknya. Yakinnya kepada Allah itu walaupun musyrik dia. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Lihat. Keyakinannya tuh, walaupun yang disembah oleh dia itu selama ini berhala juga gitu loh, musyrik, tapi benar kalimatnya ini. Akhirnya udah terjadi apa ikhwan? Wa ma ya'lamu jununa rabbika illahu. Akhirnya Allah kirim pasukan, dan Allah legendakan ceritanya di surat apa? Al-Fil, Tayran Ababil. Ya, hancur mereka. Ya, hancur. Lihat siapa yang menjaga. Bagi yang orang liberal, mereka mengatakan ini cerita-cerita aja, kayak cerita fable gitu, ya biasalah, cerita doang, nggak terjadi sebenarnya. Ini so tahu orang liberal, ya termaktub di sejarah. Orang Arab pun tahu itu kekuasaan Allah, ya. Jadi harus percaya sama Rabb kita Azza wa Jalla. Jangan sampai kita mau dialur-alurin sama orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang-orang musyrikin. Baik, kita lanjut ikhwan. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Kenapa kalian kok kufur terhadap ayat-ayat Allah, padahal kalian itu tashhadun, mengetahui kebenarannya. Tashhadun, syahadah itu artinya sebenarnya menyaksikan. Tapi ada syahadah berupa ilmu, yaitu persaksian berupa ilmu. Ya, persaksian berupa ilmu. Ini teguran. Kenapa kalian itu sudah tahu kebenaran tapi kalian tetap aja enggak mau ikut gitu loh. Maka ikhwas kalian, siapapun di antara kita nih, ya. Kalau tahu ada pihak yang betul-betul benar, kemudian kita enggak mau ikut itu, padahal yakin ini benar, ada dalilnya, ada benar ini. enggak mau ikut, gengsi atau mungkin merasa sudah senior, masa saya ikut pemuda-pemuda ini walaupun mereka benar sih. Maka ini ada keserupaan dengan ahlul kitab. Apa keserupaannya? Ahlul kitab itu mereka merasa apa? Agama mereka lebih antik, lebih tua, lebih awal dibandingkan agamanya Nabi Muhammad yang baru kemarin sore gitu. Dan alasan itu juga banyak dituturkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang. Apa itu Islam? Agama baru kemarin, baru 1000 tahunan udah petantang petenteng. Ya. Kenapa enggak ikut agama kami yang jauh lebih tua daripada agama dia yang baru kemarin? Agama Islam itu sebenarnya enggak mudah. Agama Islam itu agama Nabi Adam, agama Nabi Nuh, agama semua nabi dan rasul. Agama nabi-nabi yang mereka klaim sebagai nabi mereka atau sebagai Tuhan mereka. Nabi Isa agama Islam, Nabi Musa agama Islam, Nabi Ibrahim agama Islam, Hanifah Muslimah Islam. Jadi sebenarnya agama asli Nasrani itu dulunya Islam. Agama Yahudi aslinya yang dibawa Nabi Musa Islam, Islam Tauhid. Makanya disebut oleh para ulama ada Islam secara khas, ada Islam secara am. Islam secara khusus yaitu Islam syariat Nabi Muhammad SAW. Islam secara umum adalah Islam agama monoteisme, bertauhid lillahi ta'ala. Yaitu semua Nabi mengajarkan agama Islam secara umum ini. Ayat berikutnya dan ini ayat terakhir ya khawas sekalian. Firman Allah Azza wa Jalla, ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'alamun. Wahai ahlul kitab. Nah, di sini ada tiga hal. Kenapa? Satu, kalian talbisuna al-haqqa bil-batil. Mencampur adukkan al-haq dengan al-batil. Ya. Mencampur adukkan al-haq dengan al-batil. Ya. Itu satu. Kalau kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, wabakhahumullah wabakhahum aidan ala khaltihim al-haqqa bil batil. Allah mencela ahlul kitab dalam kelakuan mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan atau kebatilan dengan cover kebenaran. Ini adalah tracknya orang ahlul kitab. Nah, di kalangan kaum muslimin pun tidak sedikit yang seperti itu. Dan mengerikannya yang melakukan talbis, yaitu mencampur adukkan, mendistorsikan kebenaran sehingga menjadi kebatilan atau sebaliknya, kebatilan dibungkus seolah-olah benar, itu malah rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang duduk di, ini namanya apa nih Pak? Ini apa namanya? Podium bukan? Duduk di kursi Ustaz, ya gitu. Maksudnya yang justru berpotensi biasanya di masyarakat mencampur adukan kebenaran dan kebatilan itu adalah dari kalangan orang-orang yang tampil, ya, tampil di sini, tampil dengan bungkus agama. Yang benar malah justru dikaburkan, karena kalau enggak dia kabur-kaburkan, enggak sesuai dengan selera masyarakat, nanti enggak diundang lagi. Auzubillah. Ya. Atau yang batil didistorsikan, diburamkan seolah-olah dia hak. Ini juga penipuan. Jadi penipu itu kalau dalam masalah uang itu dunia yang kalah. Maksudnya dunia kita kalah lah, tapi akhirat kita akan kita tagih, ya enggak? Tapi kalau misalnya penipu dalam urusan agama, ini dunia akhirat, Pak. Ya, kalau kita ngaudit uang kita ketat, harusnya kita mengaudit akidah kita dan juga amaliah kita harus lebih selektif lagi. Jangan mau ditipu. Nanti saya akan sebutkan ketertipuan banyak dari masyarakat sekarang. Insyaallah. Tapi jangan marah nanti, Pak, ya. Lagi bulan Ramadan enggak bagus kalau marah, ya. Tapi selesai Ramadan juga jangan marah juga, ya. Kemudian wataktumunal haqqo, selagi kalian mentalbis atau mentakhlit atau khult, mencampur adukan hak dan batil, wa taktumunal haqq, kalian menyembunyikan kebenaran. Ya, jadi ada hidden filesnya, Pak. Nah, hidden filesnya itu enggak dicentang show, hidden files, di hidden files. Atau kalau misalnya pun mau membuka harus pakai password. Nah, ternyata hidden files ini yang tersembunyi adalah kebenaran. Tuh, passwordnya apa? Duit. Nah, ya. Justru kebenaran malah disembunyikan. Yang dizahirkan adalah kebatilan tapi dibungkus seolah-olah benar. Ini siapa yang biasa kayak gitu? Ahlul kitab. Dan kita tadi sebut penyebutan ahlul kitab menunjukkan mereka siapa dimaksud di sini, yaitu orang-orang ulama'nya atau penguasanya. Ya, dan memang yang mampu melakukan hal-hal kayak gini kalau enggak ulama'nya, kalau enggak penguasanya. Nah, kaum muslimin sekarang agak menuju ke sana gitu loh, ikut-ikutan kadang-kadang. Tracknya, modelnya gitu. Ya, kebenaran didistorsikan. Keburukan dikoverkan supaya seolah-olah apa? Dia kebenaran. Dan orang-orang yang punya kekuasaan tuh paling bisa tuh untuk menyumpal uang, menyumpal mulut-mulut orang-orang yang mungkin bersorban atau berbaju koko dengan uang sehingga bisa dipolitisir fatwanya. Ini berbahaya. Makanya sebagian dari ulama membagi martabat atau tingkatan ulama dengan beragam model. Ya, di antaranya ada ulama ulama kekuasaan. Ini saya tidak maksud menunjuk ke personal tertentu, tapi global. Wallahi, anda enggak maksud apa? Ya, enggak maksud apa-apa. Wallahi, anda enggak maksud apa-apa. Tetapi ikhwah, ya, ketika seorang alim dirinya, jiwanya sudah dipolitisir oleh dunia, popularitas, maka dikhawatirkan lisan dulu dengan lisan sekarang berubah warna. Nafas dulu dengan nafas sekarang sudah beda. Dulu nafasnya mungkin aromanya tidak baik, tetapi mengandung keikhlasan. Sekarang nafasnya harum, tapi mengandung uang. Maka yang dicari apa dari fatwa-fatwanya? Nah, ini berbahaya kalau misalnya seorang yang berilmu sudah di brainwashed dengan kekuasaan, dengan pamoritas, dengan godaan dan seterusnya. Yang keluar dari lisannya itu udah beda nanti. Berbahaya. Bisa saja kebenaran itu disembunyikan. Nah, maka Allah katakan wa antum ta'lamun, dan kalian tuh ngerti gitu loh. Ini bahaya nih. Jadi kayak snake, ya, kayak ular. Ya, licik gitu. Makanya jemaah sekalian, kalau boleh disebut fitnah, fitnah yang paling berat menimpa seseorang itu fitnah yang menimpa tokoh atau ustaz atau yang semisal itu. Ya. Iya. Karena mereka memegang apa? Amanat yang besar. Dan siapapun yang memegang amanat yang besar, lebih besar juga kesempatan untuk berkhianat. Iya. Coba kalau misalnya antum, Pak, enggak disuruh megang kas masjid. Antum enggak ada potensi korupsi kan? Enggak ada. Mana mungkin bisa korupsi kan? Nah, enggak ada amanat. Tapi ketika antum diamanatkan memegang kas masjid misal, ya, dan audit di tangan antum. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan kemudian antum. Ternyata hitungannya itu per minggu untung masjid misalnya minimal 10 juta per minggu misal. Ya, misal saja. Apalagi Ramadan, lebih-lebih ya. Nah, ini kan kalau ditilep dikit-dikit kan insya Allah gak ada yang tahu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi insya Allah akan ada juga yang tahu gitu kan ya. Tapi secara logikanya, karena ini file-file saya yang mengatur, saya yang kelola, ya gak ada yang tahu. Ditilep dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Tadinya rumahnya tangganya cuma satu, besok tangganya dua, besok tiga. Akhirnya bertangga-tangga, jadilah rumah tangga. Ya, nikah lagi habis itu, masya Allah. Ya. Banyak duitnya. punya mobil, masya Allah. Kenapa kok dia kok terfitnah begitu? Karena memegang amanah dan dia tidak amanah, begitu. Dan ilmu ini amanah, jemaah sekalian. Kalau enggak dipegang dengan jujur, yang terjadilah pengkhianatan. Ya. Dan kalau seorang alim sudah berkhianat terhadap ilmunya, itu yang sesat bukan dia doang. Yang sesat yang dengerin juga, yang ikutin. Berbahaya, jemaah sekalian. Bukan berarti, oh udahlah kalau gitu anak saya enggak boleh jadi ustaz lah. Enggak gitu juga. Ya, cita-citakan anak kita tuh jadi soleh. Entah dia jadi ustaz atau enggak, yang penting jadi soleh. Yang penting genah gitu loh. Yang penting benar dulu. Urusan ntar kepinteran atau pinter atau gimana, itu mau hibah dari Allah. Tapi benar itu hidayah dari Allah. Ya. Begitu. Nah, sekarang belakangan ini, jemaah sekalian, ini perlu saya ungkit. Bukan karena saya sebel atau putus asa terhadap masyarakat, tetapi sepertinya memang cocok, dan ini tugas saya juga untuk membuat klarifikasi. Klarifikasi bukan kasus saya, bukan ya. Publik ini sekarang lagi ramai membahas salah satu penyanyi, Pak ya. Ya Pak ya. Kita ini isi infotainment aja, Pak. Ya. Tapi sekarang infotainment belakangan ini ada urusan sama agama, Pak. Ya enggak? Pelawak, ada yang ngejek Nabi, ya. Urusannya agama kan ya? Ya. Minta maafnya sama ormas. Minta maaf sama kaum muslimin, pertama taubat sama Allah, gitu kan ya? Itu bukan itu yang kita ini. Belakangan ini penyanyi, Pak. Penyanyi ini katanya menerima rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya beliau ini mendapatkan amanah berupa satu helai rambut Nabi dari pemerintah Turki, masya Allah. Ya, banyak orang penasaran apa benar beliau ini memang memegang rambut Nabi yang satu helai itu. Ya, sampai ada saudara kita seorang, ya mungkin di antara ulama, ya. Ya memang dari jajaran MUI juga memberi tanggapan memang. Kita di sini kata beliau hal-hal semacam itu katanya disimpan di museum di Turki. Salah satu museum di Istanbul di Topkapi namanya. Nah, ada sebuah tempat namanya Konya. Konya itu tempat ziarah umat Islam ke tokoh sufi besar namanya Jalaluddin Rumi. Ya, saya baru dengar ini udah putus asa aja saya. Aduh, kesini ujung-ujungnya gitu kan ya. Ada beberapa benda yang dikaitkan dengan Nabi dipercaya seperti itu. Disimpan oleh pemerintahan Turki, ditaruh di dekat kuburannya sufi besar Jalaluddin Rumi. Tuh kan? Ujung-ujungnya kuburan. Ya. Nah, sepengetahuan beliau ini, seorang dari MUI kita, benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW belum pernah dimiliki oleh perseorangan. Karena itulah perlu sekali diketahui dari mana asal usulnya jika memang beliau penyanyi ini menerima rambut milik Nabi Muhammad SAW. Ini penyanyi, Pak. Pak, kalau misalnya ustaz didengar omongannya kalau di kajian doang. Ya, tapi kalau penyanyi di pentas didengar omongannya, ya enggak? Didengar, ya. Omongan sekaligus gitarnya didengar. Di pentas didengar, selesai pentas didengar, ya. Di Instagram didengar, di Facebook didengar. Masyarakat ini lebih addicted dengan, tercandukan dengan perkataan tokoh-tokoh yang penting bukan ustadz yang garis keras, ya, garis keras versi mereka gitu, yang suka nyolahin, suka bid'ahin, aduh itu repot tuh ustadz kayak gitu, ya ustadznya aja nggak repot kok mereka yang repot, jadi tenang aja. Nah, tapi kalau penyanyi, pelawak, didengerin omongannya, coba aja sekarang Pak, ustadz bikin status. Pelawak bikin status, kira-kira likersnya banyakan mana? Banyakan pelawak, apalagi pelawak itu lagi magang jadi ustadz, ya kan? Kan sebagian ustadz ini ada beberapa sekarang aslinya itu, lihat cover aslinya itu pelawak pak, tapi entah ilmu laduni dari mana tibanya jadi ustadz. Ya kita yang belajar bertahun-tahun berbelas tahun itu kalah, ya alhamdulillah kalah populer gitu. Ya nggak apa-apa nasib, ya nggak harus populer juga. Tetapi lihat masyarakat lebih mendengar ke yang ini, habis dilawak supaya pada ketawa. Jemaah pada bilang alhamdulillah selesai kajian hatiku tenang, syahdu, seger gitu. Lu seger karena lu ketawa dari tadi, gitu kan ya? Gitu. Jadi kesegaran yang merupakan talbis dari syaitan. Lebih suka perkataan penyanyi atau pelawak dibandingkan ustaz. Ustaz ya, maksudnya ustaz yang mengajarkan benaran ya. Nah, makanya sekarang Pak sampai sudah ada produknya. Ya, ada produknya berbotol-botol tapi botol plastik. Ya. Itu air pengobatan yang telah dicelupkan oleh rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujung-ujungnya duit, bisnis ujung-ujungnya Pak ini. Ayo kita lihat perkataan bagaimana sih pandangan para ulama mengenai hal-hal semacam ini, mengenai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertama dulu Pak, ya. Gimana hukumnya bertabaruk? Tabaruk itu ngalap berkah. Ya. Ngalap berkah dari zat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini memang diamalkan. Atau tabaruk dengan hal-hal dari Nabi Muhammad SAW hal ini diamalkan di zaman beliau masih hidup. Seperti air wudhu Rasulullah SAW. Ya, seperti pakaian beliau. Makanan beliau. Minuman beliau. Rambut beliau. Iya, betul itu. Ya. Pertanyaan saya Pak, apakah Nabi Muhammad SAW itu berkah secara zat atau secara makna atau secara zat dan makna? Jawabannya adalah dua-duanya. Secara zat dan makna beliau berkah. Secara makna beliau seorang rasul, seorang berilmu yang diberikan tugas oleh Allah Ta'ala, itu berkah. Secara zat beliau fisiknya berkah jemaah sekalian. Fisiknya berkah. Dan ini disepakati oleh ulama. Fisik beliau berkah. Maka kalau bertabaruk dengan keringat beliau, maka itu tidak masalah. Gitu Pak ya. Taib. Tetapi itu di zaman kapan? Nabi Muhammad SAW. Taib, kalau misalnya memang rambut beliau masih ada setelah beliau wafat, kita bisa bertabaruk dengan bisa. Hanya saja untuk zaman sekarang, siapa yang bisa memastikan itu? Ah, nggak ada rambut Nabi, nggak ada itu. Cuma khurafat orang-orang yang dari golongan-golongan itu juga yang ujungnya ke kuburan. Nggak benar itu. Disebut rambut Nabi memang kayak gitu, kemudian panjang dan banyak lagi. Udah gitu satu orang dititipin satu. Dan yang dititipin ini mending kayak ulama lah gitu ya misalnya. Yang rajin ngaji kitab, baca kitab gitu yang dititipin ya. Ini yang dititipin penyanyi. Ya. Iya Pak. Dan bapak-bapak ini yang setiap hari sholat itu jauh lebih baik daripada seorang penyanyi. Wallahi insyaallah. Kenapa enggak sampean aja yang dititipin Pak? Kenapa? Ya, penyanyi itu kan ada penyanyi yang pakai baju celana jeans, ada penyanyi juga pakai kayak gini juga, ada penyanyi ya. Ya begitu, penyanyi juga, penyanyi itu. Kenapa kok dititipin gitu loh? Nah. Jadi bertabaruk kata para ulama bersepakat disyariatkannya bertabaruk dengan apa-apa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya hal tersebut dilakukan oleh para sahabatnya. Sampai ada seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW pakaian burdah berwarna putih. Ya, Nabi SAW baru dapat dari seorang wanita yang menenun dan menjahit pakaian tersebut khusus buat Nabi SAW. Baru dipakai. Sahabat ada yang minta kemudian. Ya Rasulullah, a'tiniha ya Rasulullah. Tolong berikan kepada saya tersebut ya Rasulullah. Nyari berkahnya. Dan Rasulullah SAW itu kalau diminta tidak akan pernah menjawab la, tidak. Beliau kasih, sebentar ya, ganti baju dulu, kemudian dikasih itu baju. Para sahabat yang lain naik pitam. Kamu kan tahu kalau misalnya Nabi itu enggak pernah menolak apa yang dia minta kepada dia. Kenapa itu kan baju baru dikasih sama orang lagi? Ya. Maka kata orang tersebut, kalian gak tahu, saya ini minta baju ini supaya saya nanti wafat dikafankan dengan baju ini. Hadis sahih. Boleh gak bertabaruk gitu? Boleh. Boleh. Karena itu bajunya siapa? Bajunya Rasulullah SAW. Nah, sekarang habis kajian ada kemudian yang datang ke ana, Pak, di antara sampean. Ustaz, ana minta sorban antum, Ustaz. Lah kenapa, Pak? Nanti ana mati ya, ana pengen bawa itu sorban. Enggak mau ana. Bayar ya. Enggak mau minta beli. Enggak maksudnya enggak boleh itu ghulu jadinya kok mana? Walaupun anak keturunan Nabi Muhammad SAW, enggak boleh kayak gitu. Dan anak keturunan Nabi juga. Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Antum juga insyaallah. Ya, enggak ada di antara kita keturunan ifrit atau apa, enggak ada. Ya, kita keturunan Nabi semuanya. Tapi enggak ada keberkahan fisik kita, maksudnya secara zat fisik kita enggak. Adapun mencium tangan itu hanya hanya adat. Bukan berarti kemudian cium tangan antum bakal mulutnya berberkah gitu. Enggak gitu, ya. Nah, jadi hati-hati dengan ghulu. Kemudian memang Nabi SAW secara zat berkah. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Tetapi lihat, para sahabat ada enggak yang kemudian ngumpulin rambutnya Nabi kemudian dibagi-bagi satu-satu kemudian dan seterusnya? Enggak. Para sahabat tidak ada yang berkonsentrasi dalam masalah ini dan bersikap berlebihan kemudian mempunyai rambut Nabi kita nih. Enggak. Baju-bajunya Rasulullah SAW tidak ada bahkan yang kemudian apa menjual dengan harga mahal atau kemudian bertabaruk. Ya boleh bertabaruk tapi mereka enggak ke situ. Karena setelah peninggalan Nabi SAW, Nabi sudah mengatakan para al-anbiya tidak mewariskan dinar atau dirham. Sekiranya Nabi SAW ada uang, ya, uang pemberian Nabi itu berkah itu karena bekas Nabi SAW, punya Nabi SAW. Nah, tapi enggak mewariskan itu. Tapi yang diwariskan apa? Ilmu. Maka yang sekarang kita konsentrasinya kalau mau ngalap berkah jemaah sekalian, ikuti sunnah. Gitu. Walaupun secuil sunnah berkah dibandingkan segelimang bid'ah. Iya. Jadi kalau mau nyari berkah sekarang ikuti sunnah, jangan ngada-ngada. Justru mengada-ngada itulah yang justru melenyapkan keberkahan. Ya, jadi jemaah jangan mau kita ditipu hal-hal semacam ini karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dan para ulama sudah menjawab beragam jawaban tentang masalah rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah betul sekarang tersisa? Coba sanadnya mana? Ya mana coba? Bantulah atau enggak, atau jangan-jangan ini adalah rekayasa. Tapi ini pemerintah Turki, Taib. Kenapa pemerintah Turki? Kenapa enggak pemerintah Saudi misalnya atau Yaman yang deketan dikit? Ya. Dan juga kalau memang betul itu rambutnya Nabi SAW, jangan kita fokus di situ. Fokusnya di sunnahnya, bukan di rambutnya. Karena Nabi itu wafat mewariskan sunnah, bukan mewariskan rambut. Ya. Jadi, udahlah, buanglah khurafat-khurafat. Cukup kita dengan sunnahnya Nabi SAW. Antum sholat suruk aja ini jauh lebih baik daripada antum sekedar dapat rambut dari pemerintah Vietnam misalnya, ya, dari pemerintah manapun. Ya, sholat suruk jauh lebih banyak pahalanya. Ya, jadi amalkanlah sunnah Nabi SAW. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.